sate ayam maduranya, di jalan Sabang kumpulnya, hitam warna celananya, tring tring trang tring tring. Si Pak Sakera namanya, penjual sate ayamnya, jikalau sore keluarnya, nah itu dia. Sate ayam dering madure, nyaman menguen, aduh boleh dicoba. Sate ayam dering madure, nyaman menguen, aduh boleh dicoba. Sate ayam maduranya, di jalan Sabang kumpulnya, hitam warna celananya, tring tring tring tring tring. Si Pak Sakera namanya, penjual sate ayamnya, di gang Sentiong liwatnya, nah itu dia. Sate ayam nyaman menguen, aduh boleh dicoba. Sate ayam dering madure, nyaman menguen, aduh boleh dicoba, boleh dicoba.